Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ketujuh dari silsilah belajar tauhid, termasuk syirik memakai jimat. Saudaraku sekalian, Allah Azza wa Jal adalah zat yang memberi manfaat dan mudarat. Kalau Allah menghendaki memberikan manfaat kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Keyakinan tersebut melazimkan kita sebagai seorang muslim untuk hanya bergantung kepada Allah semata dan merasa cukup dengan Allah dalam usaha mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, seperti dalam mencari rezeki, mencari keselamatan, mencari kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain. Dan tidak bergantung sekali-kali kepada benda-benda yang dikeramatkan, seperti jimat, wafak, susuk, dan berbagai jenisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat dan yang semisalnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apabila meyakini bahwa barang tersebut adalah sebab atau perantara, maka ini termasuk syirik kecil, karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Padahal yang berhak untuk menentukan sesuatu itu sebab atau tidak adalah zat yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Kemudian apabila dia meyakini bahwa barang tersebut dengan sendirinya memberikan manfaat dan memberikan mudarat, maka ini termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Semoga Allah SWT memudahkan kita dan juga saudara-saudara kita untuk meninggalkan perbuatan syirik yang sudah tersebar ini dan menjadikan ketergantungan hati kita dan mereka hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah halaqah yang ketujuh, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.